newelas hang wis riko titipaken nong awaki son son cokolan son rumyati ringati smono uko welas riko nong ati nisun kroso apot jangan tereng moto, jangan tereng moto. Sedelo biarin omong son di atokmu. Tak dilintangi merono.